Tak ada niatku untuk menggantikanmu dari hati yang selalu untukmu. Tapi apa kau balas, malah kau tinggalkanku. Apa arti aku ini dalam hidupmu? Kau seperti pelangi telah cinta lagi. Kau buat aku selalu menangis dan terluka. Tak ada niatku untuk menggantikanmu dari hati yang selalu. Tapi apa kau balas, malah kau tinggalkanku. Apa arti aku ini dalam hidupmu? Cinta lagi, kau buat aku selalu menangis dan terluka. Tak ada niatku untuk menggantikanmu dari